Dahulu semua indah, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Satu malam bertemu denganmu, tiada pernah coba kau lewatkan. Malam minggu bertemu denganku. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora. Dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga. Siapa di hatiku selain dirimu? Aku bilang banyak kesibukan hingga ku lewatkan hari-hari indah bersamamu. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora. Dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga. Mengerti, kau bilang aku selalu menjauh. Ku ingin tahu, katakanlah saya bila kau terjemur.